Mitra Bisnis, salah satu kekhawatiran sektor usaha di tanah air terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun ini adalah makin memanasnya tensi politik, serta munculnya situasi yang penuh ketidakpastian lantaran para elit di legislatif maupun eksekutif, konsentrasinya terpecah antara menjalankan tugasnya sebagai legislator, serta eksekutor pemerintahan dengan upaya-upaya untuk memenangkan partai politiknya, serta upaya untuk memenangkan dirinya pribadi agar lolos menjadi pemimpin di masa pemerintahan berikutnya. Dan untuk melanjutkan bahasan atas masalah dalam pemilu ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Seperti apa Bapak melihat kondisi pelaku ekonomi di tahun pemilu seperti sekarang ini? Bingung, nyari perlindungan dan nyari peluang baru. Yang bukan risk taker, ya minimal aman lah, sudah kita kerjain aja, kita tunggu aja, kayak gitu kan. Kalau yang tiarap, tetap aja tiarapnya itu bukan hanya tiarap terus diam, tiarap terus merangkak gitu. Nggak lari dengan tegak lagi, dia tiarap tapi dia merangkak terus. Karena ini kan nggak bisa orang nunggu tanpa kepastian gitu. Nah, menurut perkiraan Bapak, kapan kondisi yang penuh ketidakpastian ini akan berakhir hingga kondisi ekonomi bisa ikut kondusif? Ya, itu quarter pertama tahun 2015 perkiraan saya. Karena apa? Pemerintah baru itu kan terbentuk November. Nah, November itu perlu proses konsolidasi, pembentukan kabinet, dan sebagainya. Nah, kalau kabinetnya berbentuk atau mendekati seakan kabinet, itu kabinet berdasarkan keahlian gitu. Perkiraan saya sekitar Januari, Februari itu sudah mulai stabil, mulai jalan gitu. Tetapi kalau yang terpilih nanti presidennya lemah, dia membentuk tidak seakan kabinet, tapi seperti SBY ini membentuk komposisi pemerintahan yang berdasarkan kekuatan politik tanpa kapasitas profesional, itu paling cepat Maret gitu. Bisa molor-molor sampai 3 bulan berikutnya. Karena pihak-pihak yang kalah yang tidak terakomodasi dalam konfigurasi politik yang baru, pasti berusaha goyang-goyang supaya ada reshuffle lah, ada perubahan kebijakan lah minimal, kayak gitu. Dan itu perkiraan saya sampai kuartal kedua tahun 2015. Jadi kalau aman-aman, baik, itu ya awal 2015 lah, udah selesai gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.